Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Sallama sallam katsira amma ba'd. Masih kita membahas tentang ahkam yang berkait dengan fa'il dan juga maf'ul. Pembahasan dalam detail adalah tentang wajibnya mengakhirkan maf'ul dari fa'il. Sudah kita jelaskan bahwasanya hukum asal dari fa'il adalah didahulukan daripada maf'ulnya. Fa'il dulu, kemudian fa'il, baru kemudian maf'ul. Dan didahulukannya fa'il dari maf'ul, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya boleh. Dan juga kemudian bahasan selanjutnya tentang hukum diakhirkannya maf'ul. Ya, hukum asalnya dia diakhirkan maf'ul. Tapi kadang boleh untuk dia didahulukan dari fa'ilnya. Ya. Tapi kadang maf'ul itu wajib diakhirkan. Yang sekarang yang akan kita baca penjelasannya tentang wajibnya mengakhirkan maf'ul dari fa'il. Waqad yajibu ta'khirul maf'ul. Dan kadang maf'ul wajib diakhirkan. Terkadang maf'ul wajib diakhirkan. Kapan itu? Idza afdha taqdimuhu ila infisali dhamiril fa'il. Apabila hal itu mengantarkan kepada ataupun menyebabkan taqdimuhu ila afdha taqdimuhu ila infisali dhamiril fa'il. Apabila taqdimuhu mendahulukan maf'ul afdha ila menyebabkan infisali dhamiril fa'il, menyebabkan dhamir fa'il menjadi munfasil. Saya ulangi, wajib maf'ul untuk diakhirkan apabila dengan didahulukannya maf'ul itu menyebabkan dhamir fa'ilnya munfasil. Ya. Idza kana mudmaran muttasila. Apabila fa'ilnya dhamir muttasil. Contoh, darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Dalam contoh ini, wajib untuk maf'ul diakhirkan. Darabtu Zaidan. Ya. Tidak boleh dikatakan daraba Zaidan ana. Kenapa ya tadi? Karena didahulukan yang maf'ul menyebabkan dhamir fa'ilnya munfasil. Padahal dia bisa muttasil. Ya, sudah kita lewatkan. Ya. Pembahasan tentang bahwasanya selama bisa menggunakan dhamir muttasil tidak boleh kita beralih ke dhamir yang munfasil. Wa dhalika fi nahwi, contohnya darabtu Zaidan, fa innahu la yajuz, tidak boleh didahulukan maf'ulnya dari fa'ilnya dengan dikatakan daraba Zaidan anak, enggak boleh. Daraba Zaidan anak, enggak boleh. Itu maksud atau makna dari ucapan dia tadi. Wajib mengakhirkan maf'ul idza afdha taqdimuhu, apabila mendahulukan maf'ul mengantarkan kepada atau menyebabkan munfasilnya dhamir fa'il yang muttasil. Itu tempat yang pertama, di mana bah wajib maf'ul diakhirkan. Apa? Itu apabila didahulukannya maf'ul menjadikan dhamir fa'il yang muttasil menjadi munfasil. Kemudian tempat yang kedua, di mana maf'ul wajib diakhirkan. Wa idza tabasa fa'ilu bil maf'uli. Apabila fa'il dan maf'ul terjadi iltibas, ketidakjelasan. Karena tanda-tanda i'rabnya tidak tampak. Wa dzalika fi nahwi, hal itu terjadi pada contoh daraba Musa 'Isa. Daraba Musa 'Isa. Dalam contoh ini wajib untuk 'Isa dijadikan sebagai maf'ulnya. Dan Musa sebagai apa? Fa'ilnya. Kenapa? Karena antara fa'il dan maf'ul di sini sama, tidak jelas. Karena tanda i'rabnya semuanya apa? Muqaddar. Ditakdirkan semua, ya kan? Sehingga daraba Musa 'Isa, antum wajib jadikan Musa yang pertama sebagai apa? Fa'ilnya, sesuai dengan hukum asal dari fa'il datang setelah fi'il. 'Isa diakhirkan sesuai dengan hukum asalnya. Tidak boleh atau niatkan Musa sebagai maf'ulnya, kemudian 'Isa sebagai apa? fa'ilnya. Alasannya tadi, karena tanda i'rab pada keduanya Musa dan Isa tidak jelas, sehingga diterapkan hukum asal Musa sebagai fa'il, Isa sebagai apa? Maf'ul bih. Kenapa demikian? Ataupun kenapa tidak boleh contoh qurra Musa dan Isa? Lintifai dalalati ala fa'iliyati ahadihima wa maf'uliyatil akhar. Karena hilangnya dalil yang menunjukkan fa'ilnya salah satu dari keduanya dan maf'ulnya dari yang lain. Tidak jelas mana Musa dan Isa fa'ilnya. Kalau tidak jelas ya sudah, diterapkan hukum asal. Yang datang setelah fi'il ya fa'il, yang diakhirkan ya maf'ul. Falau wujidat qarinatun ma'nawiyatun ka qawlik, sampai di sana didapati, ditemukan qarinah ma'nawiyah, indikasi yang sifatnya ma'nawi, yang menunjukkan mana fi'il, mana maf'ul dan fa'ilnya. Seperti contoh ucapanmu arba'ati sughra al-kubra. Arba'ati sughra al-kubra. Arba'at menyusui. As-sughra, wanita yang kecil. Al-kubra, yang besar. Arba'ati sughra al-kubra. Siapa yang kira-kira menyusui? As-sughra al-kubra. Ya, tentunya al-kubra. Pasal itu menyusui. Bukan menyusukan, menyusui. Menyusukan atau menyusui? Bahasanya yang pas. Menyusui. Arba'ati sughra al-kubra. Di sini tidak jelas tanda i'rab pada sughra dan al-kubra. Ada pada sughra dan al-kubra. Kenapa? Karena tanda i'rabnya muqaddar semua. Ya. Tapi jelas mana sebagai fa'ilnya arba'a dan mana sebagai maf'ulnya. Iya kan? Dari mana kita ketahui? Dari maknanya. Tentunya yang besar menyusui yang kecil, ya kan? Wanita yang besar menyusui yang kecil. Nggak mungkin yang kecil menyusui yang besar. Ya kan? Arba'ati sughra al-kubra. Nah, dalam soal ini boleh antum akhirkan maf'ulnya, boleh didahulukan. Boleh dikatakan arba'ati al-kubra al-sughra, sesuai dengan hukum asal. Atau diakhirkan fa'ilnya, didahulukan maf'ulnya dengan dikatakan arba'ati sughra, arba'ati sughra al-kubra. Semua orang tahu bahwasanya fa'ilnya mesti al-kubra. Ya, meskipun tanda i'rabnya tidak jelas, kenapa? Dari maknanya kelihatan. Dari maknanya kelihatan. Tentunya al-kubra yang menyusui yang kecil. Al-kubra ya sifat. Dan kita juga as-sughra. Ya. Al-mar'ah as-sughra, al-mar'ah al-kubra. Ya. Kemudian contoh berikutnya yang tidak apa, yang apa, di mana i'rabnya tidak jelas tapi boleh untuk apa? Maf'ulnya diakhirkan atau didahulukan karena ada qarinah yang sifatnya makna, tanda-tanda yang berkait dengan makna adalah akalakum masra Musa. Akalakum masra Musa. Ya. Musa makan buah pir. Di sini al-kum masra dan Musa sama-sama keduanya tanda i'rabnya muqaddar ya. Tapi bisa diketahui di sini mana apa? Fa'il mana maf'ulnya? Mana yang memakan? Musa tentunya. Al-kum masra yang dimakan. Mesti fa'ilnya Musa. Dari mana kita ketahui Musa fa'ilnya? Dari makna. Adapun dari lafaz dia tidak jelas. Tanda i'rabnya sama-sama muqaddar. Kum masra muqaddar, Musa muqaddar. Nah. Jadi dengan tadi yang di atas saja, dorofa Musa Isa, semuanya bisa sebagai pemukul dan yang dipukul, ya kan? Dorofa Musa Isa, bisa Musa yang memukul Isa ataupun Isa yang memukul. Di sisi lain, dari sisi i'rab tidak jelas, ya tidak tampak apa tanda i'rabnya. Dari sisi lafadznya tidak tampak tanda i'rabnya, dari sisi maknanya pun tidak jelas, karena masing-masingnya bisa sebagai pelaku pemukulan, ya kan? Kalau seperti ini wajib, ya maf'ulnya diakhirkan Isa, wajib yang akhir itu dijadikan sebagai maf'ul. Al-lafdiyatun, atau kalau di sana ada qarinah lafdiyah, tanda-tanda yang berkait dengan lafadz yang menunjukkan salah satunya sebagai fa'il dan yang lain sebagai maf'ul. Contoh, dorobat Musa Salma. Nah, dorobat Musa Salma, mana di sini fa'ilnya, mana maf'ulnya? Salma. Dari mana anda tahu Salma fa'ilnya? Karena ada ta'nif pada fi'ilnya, dorobat ya Musa Salma. Berarti ini apa? Qarinah yang sifatnya apa? Lafdiyah. Lafziyah. Kalau seperti ini ya, boleh dikatakan dorobat Musa Salma ataupun dorobat Salma Musa. Boleh ya. Kenapa? Ada qarinah lafziyah yang menunjukkan salah satunya sebagai fa'il dan yang lain sebagai maf'ul. Wa daraba Musa al-aqila Isa. Ini juga boleh. Daraba Musa al-aqila ataupun daraba Isa Musa al-aqila. Di sini fa'ilnya mana? Daraba Musa al-aqila Isa. Isa. Dari mana anda tahu bahwasanya Isa fa'ilnya daraba? Dari qarinah lafziyah di mana Musa disifati dengan sifatnya mansub, ya kan, al-aqila. Berarti Musa itu mansub. Ya, tentunya dia mansub sebagai apa? Maf'ul bi, ya kan? Daraba Musa al-aqila Isa. Berarti Isa-nya masih sebagai apa? Ya, sebagai fa'ilnya. Kalau harokat fathahnya diganti dhammah, daraba Musa al-aqila Isa, fa'ilnya mana? Ya Musa. Jaza taqdimul maf'uli 'ala al-fa'ili wa ta'khiruhu 'anhu. Kalau didapati qarinah yang berkait dengan makna ataupun lafaz, maka jaza taqdimul maf'uli 'ala al-fa'il, boleh mendahulukan maf'ul dari fa'ilnya. Wa ta'khiruhu, ataupun diakhirkan maf'ul dari apa? Fa'ilnya. Lintifai lafzi fi dzalik, karena tidak ada kesamaran dalam hal itu ataupun dalam keadaan seperti itu, atau qarinah lafziyah ataupun ma'nawiyah. Di antara yang memungkinkan terjadi kerancuan dan tidak ada jelasan mana fa'il dan maf'ul adalah ketika, kalau yang dicontohkan kan ketika fa'il dan maf'ul ini maksur, ya, daraba Musa Isa, kan tidak jelas tuh mana fa'il mana fa'ilnya, maka pasti yang akhir dijadikan maf'ul, ya. Yang berikutnya juga ketika fi'il dan fa'ilnya sama-sama isim isyarah, ya, daraba hadza dzalika misalkan. Jelas nggak di sini i'rabnya? Tidak jelas, karena i'rabnya semuanya apa? Mahalli, ya, fi mahalli. Daraba hadza dzalika, maka ketika itu mana maf'ulnya? Ya mesti maf'ulnya dzalika diakhirkan. Kenapa? Karena tidak jelas di sini mana fa'il mana maf'ulnya. Tidak ada tanda-tanda yang berkait dengan lafaz ataupun makna yang menunjukkan salah satunya sebagai fa'il dan yang lain sebagai maf'ul. Atau ketika kedua-duanya isim mausul. Ya, daraba allazi qama allazi qa'ada, yang berdiri memukul yang duduk. Daraba allazi qama allazi qa'ada. Mana di sini maf'ulnya? Ya harus yang diakhirkan itu, allazi qa'ada. Kenapa? Karena tanda i'rabnya tidak jelas pada allazi. Ya. Karena dia allazi i'rabnya bagaimana? Mahalli fi mahalli. Ya. Atau ketika masing-masing dari fi'il dan fa'ilnya diidhafahkan kepada yang mutakallim. Doroba, misalkan apa? Ukhti binti, ya. Doroba ukhti binti, doroba ukhti binti, sama-sama dibawakan kepada yang mutakallim, maka tidak jelas kan i'rabnya, kan? Karena i'rabnya muqaddar semua. Mana fa'ilnya doroba ukhti binti? Ya mesti binti. Kenapa? Karena tidak jelas mana fa'il mana maf'ulnya, karena tanda i'rab dari masing-masingnya ditakdirkan. Tidak ada di sana qarinah lafziyah ataupun qarinah ma'nawiyah, sehingga harus yang akhir dijadikan sebagai apa? Maf'ulnya sesuai dengan hukum asalnya. Atau salah satunya isim mausul, yang lainnya isim isyarah, salah satunya isim maksur, yang lainnya isim mausul, ya, sama. Sudah paham ya ini pembahasan? Jadi kapan maf'ul wajib diakhirkan dari fa'il? Ketika di beberapa tempat, di antaranya ketika apa? Ketika didahulukannya maf'ul menyebabkan fa'il yang mutasil menjadi munfasil. Contohnya apa? Dorobtu Zaidan. Seandainya didahulukan maf'ulnya Zaidan, maka dikatakan doroba Zaidan ana. Enggak boleh. Kemudian yang berikutnya kapan? Ketika tidak jelas mana fa'il dan maf'ulnya. Kapan tidak ketidakjelasan fa'il dan maf'ul itu terjadi? Ya ketika apa? Fa'il dan maf'ulnya sama-sama isim maksur, ataupun sama-sama isim isyarah, sama-sama isim mausul, sama-sama didhafahkan kepada yang mutakallim, ataupun yang satunya apa? Isim maksur, yang lainnya isim mausul atau isim isyarah, ataupun yang lainnya yang i'rabnya muqaddarah, ataupun yang i'rabnya apa? Mahalli fi mahal. Ya. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan mana fa'il dan mana maf'ulnya, maka wajib yang akhir dijadikan sebagai maf'ul. Adapun kalau ada dalil yang sifatnya maknawi, maka boleh ya maf'ulnya diakhirkan ataupun didahulukan dari fa'ilnya. Dan dalil itu ada yang ma'nawi tadi, yang kedua ada yang sebenarnya apa? Lafzi, lafaz. Ya seperti pada fi'ilnya ditambahkan tau ta'nits ataupun disifati dengan sifat atau dibadali dengan badal yang tampak di situ tanda i'rabnya. Kemudian wa'lam annahu kama la yajuzu fi mithli dhurba Musa Isa an yataqaddama al-maf'ulu 'ala al-fa'il wahdahu kadhalika la yajuzu taqdimuhu 'alayhi wa 'ala al-fi'li. Ketahuilah bahwasanya sebagaimana la yajuzu tidak boleh pada contoh dhurba Musa Isa an yataqaddam itu fa'ilnya apa yajuzu. Karena yajuzu an yataqaddam masal muawwal. Ketahuilah bahwasanya sebagaimana tidak boleh pada contoh dhurba Musa Isa untuk maf'ulnya mendahului fa'il wahdah saja. Sudah lewatkan. Kenapa tidak boleh di sini? Untuk maf'ulnya mendahului fa'il pada contoh dhurba Musa Isa. Ya, karena apa? Karena terjadi apa? Ketidakjelasan mana fa'il dan maf'ulnya. Karena tanda i'rabnya tidak jelas. Ya. Di sisi lain tidak ada apa? Qorinah yang menunjukkan salah satunya sebagai fa'il dan yang lain sebagai maf'ul. Maka begitu pula katanya. Sebagaimana, saya ulangi, sebagaimana tidak boleh pada contoh dhurba Musa Isa untuk maf'ulnya mendahului fa'ilnya saja. Kadzalika demikian pula la yajuzu taqdimuhu 'alaihi wa 'alal fi'li. Demikian pula tidak boleh mendahulukan maf'ul dari fa'il dan dari fi'ilnya juga. Ya. Kalau antum katakan dhurba Musa Isa tidak boleh. Ya, dhurba Musa sebagai apa? Maf'ul, Isa sebagai fa'il. Demikian pula tidak boleh kalau maf'ulnya didahulukan dari fa'il dan fi'ilnya dengan dikatakan Isa dhurba apa? Isa dhurba Musa misalnya. Enggak boleh. Ya. Isa dhurba Musa, Isa sebagai apa? Maf'ulnya dhurba fi'il madhinya kemudian apa? Musa fa'ilnya enggak boleh. Kenapa tidak boleh juga? Ya. Li'alla yatawahhamu annahu mubtada, agar tidak terkesan bahwasanya dia sebagai mubtada. Sana dikatakan ya Isa dhurba Musa, kan Isa sebagai mubtada, ya kan? Kenapa? Karena tanda i'rabnya enggak jelas nih. Enggak tampak. Paham enggak? Beda kalau misalkan maf'ulnya kelihatan tanda i'rabnya, boleh. Khalidan dhurba Musa, jelas. Khalidan maf'ul yang didahulukan, ya kan? Tapi kalau semacam Isa, ya, di mana tanda i'rabnya tidak jelas, maka tidak boleh didahulukan. Isa dhurba Musa. Musa memukul Isa. Enggak boleh. Ya, alasannya bari Allah itawaham anahu mubtada, agar tidak terkesan bahwasanya Isa sebagai mubtada. Karena mungkin kan dikatakan Isa dhurba Musa, mubtada Isanya. Pada dhurba dahulu di dhurba, kembali kepada Isa, Musa maf'ulnya. Akhirnya salah maknanya kan. Wa anna al-fi'la mutahammilun lidhamiri, dan juga agar jangan sampai terkesan bahwasanya pada fi'ilnya ada dhamir, ya mutahammil lidhamiri, dhamir yang kembali kepada Isa. Kalau dikatakan ya Isa dhurba Musa, itu kan ada kesan bahwasanya Isa sebagai apa? Mubtada. Dan juga ada kesan bahwasanya pada dhurba ada dhamir, ya mustatir taftinya huwa yang kembali kepada Isa, dan Musa sebagai apa? Maf'ulnya. Wa anna Musa maf'ul, dan Musa sebagai maf'ulnya. Padahal yang dibawakan tidak seperti itu. Ya, jadi tidak boleh juga apa? Mendahulukan maf'ul dari fa'il dan fi'ilnya sekaligus. Kapan itu? Ya, ketika tidak jelas mana fa'il, mana maf'ul. Ya, tidak jelasan bisa jadi karena tadi. Ya, sama-sama fa'il dan maf'ulnya isim mausul, atau isim mausul, atau isim isyarah, atau isim yang ditofahkan kepada ya. Kecuali. Ya, sampai di sini. Sini pahami, atau ada yang mau sampaikan, Allah. Isim mana yang kurang jelas. Gimana? Paham ya, insyaAllah ya. Mana? Dorobat Musa. Lafziyah tadi kan? Dorobat Musa Salma. Kalau di dan Dorobat Musa. Musa Al-Aqila. Ini Al-Aqilu. Al-Aqilu ya. Sama saja sih, boleh Al-Aqila, Al-Aqilu. Iya. Kalau di situ Al-Aqilu ya? Iya. Ya, sama saja sih. Dhurba Musa al-Aqila, kalau di kitab saya fathah Dhurba Musa al-Aqila Isa, berarti Musa sebagai maf'ulnya Isa fa'ilnya. Kalau di situ bawah bisa juga Dhurba Musa al-Aqilu Isa, berarti Isa maf'ulnya. Bisa. Berarti ada qorinah apa? Lafziyah kan? Lafziyah. Itu yang ditanyakannya. Ya bisa laki itu bisa laki lah. Ya. Kalau di doma berarti isa mafulnya, di fathah berarti isa fa'ilnya, gitu saja. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang mendahulukan maful dari fi'il dan fa'il. Hukum mendahulukan apa? Maful dari fi'il dan fa'ilnya. Wa yajuzu fi mithli daraba Zaidun Amran wa darabtu Amran an yataqaddama al-maf'ul 'ala al-fi'li. Dan boleh pada contoh daraba Zaidun Amran dan darabtu Amran an yataqaddama al-ma'mul 'ala al-fi'li. Untuk maf'ulnya, an yataqaddama al-maf'ul untuk maf'ulnya mendahului 'ala al-fi'li, mendahului fi'il. Dengan dikatakan bagaimana? Amran daraba Zaidun. Atau kenapa Amran darabtu? Kenapa boleh? Li'adamil mani' min dzalik, karena tidak ada penghalang yang menghalanginya. Boleh. Paham ya? Boleh darabtu Zaidun Amran dikatakan apa? Amran daraba Zaidun. Atau apa? Darabtu Amran dikatakan Amran darabtu. Boleh. Kenapa? Tidak ada penghalang. Jadi dengan contoh tadi daraba Musa Isa, ada penghalang. Enggak boleh mendahulukan Isanya, maf'ulnya Isa daraba Musa. Tadi akan mengesankan Isa mubtada. Adapun pada contoh ini daraba apa Amran daraba Zaidun, mungkin enggak Amran dipahami mubtada. Ya mungkin mansub kok. Ya. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala fariqan hada, sebagian Allah beri petunjuk. Tuh, didahulukan sini apa maf'ulnya? Karena kan maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih yang didahulukan hada fi'lun madh. Ya. Mabni ala fathi al-muqaddar. Fa'inya dhamma nusadir fi jawazan taqdiru huwa. Kembali kepada Allah. Kemudian waqad yakunu taqdimuhu wajiba. Kadang mendahulukan maf'ul bi itu wajib. Ya. Paham ini? Dan wajibnya mendahulukan maf'ul bi itu di dua pembahasan. Ya. Yang pertama, ketika maf'ul bi-nya itu mengharuskan untuk diletakkan di depan, memiliki hak untuk diletakkan di depan kalam, seperti ketika maf'ul bihi isim istifham. Ya, isim istifham. Siman dorobda, siapa yang kupukul? Ya. Mannya maf'ul bi, wajib didahulukan. Kalau dikatakan dorobda man, ya kalau bahasa kita mungkin bisa di seperti itu kan ya. Atau ketika apa? Maf'ul bihi isim syarat, isim syarat. Man dorobta adribhu. Siapa yang kubukul? Nah, saya akan pukul. Mannya itu isim syarat maf'ul bih. Ya. Ataupun ketika apa? Maf'ul bihnya disandarkan kepada salah satu dari isim sifat ataupun isim syarat. Ya. Seperti contoh yang akan beliau contohkan. Ya. Itu ayyamma tad'u. Kemudian tempat yang kedua, sebelum kita masuk ke pembahasan yang disebutkan oleh Nisham. Tempat yang kedua di mana maf'ul bih wajib didahulukan adalah ketika amilnya datang setelah fa al-jazaiyah, fa yang menunjukkan balasan, yang datang sebagai jawaban dari amma. Ya. Apakah ammanya tampak ataupun ditakdirkan? Ya, contohnya fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Yatima aja maf'ul bihnya didahulukan dan itu wajib. Fa'amal yatima fala takhar. Adapun orangnya anak yatim fala takhar, maka jangan kau apa takhar hardik kata misalnya apa takhar kau dorong ya kau halau. Adapun anak yatim jangan kau halau. Warabbaka fakabbir. Ini juga diantara tempat di mana apa maf'ul bih wajib didahulukan. Kenapa wajib didahulukan? Karena di sini amilnya, mana amilnya? Fa'amal yatima fala takhar. Takhar. Ini mudhari' qahara yaqharu. Bisa menghalau. Ya. Mendorong. Amilnya itu takhar datang setelah fa' jazaiyah. Fa' yang menunjukkan balasan. Yang fa' jazaiyah ini jatuh sebagai jawaban dari amma. Jadi amma itu butuh jawaban. Dan jawabannya jika dengan fa'. Makanya kalau antum baca amma-amma masih ada fa-nya. Ya kan setelahnya ya. Amma ba'du fa'inna. Ya kan? Amma ba'du fa'inna sabal hadith. Paham ini? Ya. Jadi contoh amal yatimah fala taqhar adalah di antara contoh di mana maful fi wajib didahulukan. Kenapa? Tadi amilnya, fi'ilnya taqhar datang setelah fa jazaiyah. Ya, sebagai jawaban dari amma sebelumnya. Dan itu bisa dikiaskan. Ya. Amma Zaidan misalkannya, fa'akrimhu. Ya. Ada pun Zaid maka muliakan dia. Ada fa'akrim. Ya, jawab fa'akrimhu ada hanya. Ya, baik kita masuk ke penjelasan dari beliau. Insya Allah. Wa qad yakunu taqdimuhu wajiba. Kadang menahulukan maful itu sifatnya wajib, harus, mesti. Seperti dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Ayyamma tad'u, nama-nama yang mana saja dari nama-nama Allah yang kalian seru dengannya, falahu al-asmaul husna. Maka bagi Allah ya, al-asmaul husna, semua nama-nama yang husna, yang baik. Ya. Maka fa ayyan, maka ayyan di sini adalah maf'ul. Maf'ul bi dari tad'u. Ya. Kenapa didahulukan? Muqaddamun alaihi wujuban, dia wajib didahulukan dari fi'ilnya tad'u. Li'annahu syarat, karena dia ismu syarat, ayyan itu ismu syarat. Wa syaratu lahu sadrul kalami, dan syarat memiliki hak di awal kalam. Wa tad'u, dan tad'u majzumun bih, dijazmkan oleh ismu syarat itu, ayyan. Ayyan itu adalah apa? Ismu syarat yang menjazmkan dua maf'ul bih. Dua apa? Fi'il mudhari' sekaligus umumnya demikian. Amin ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, kalau mau ditambahkan tadi yang kedua. Ketiga, apa dia maf'ulnya ini adalah amil dari fi'il yang jatuh setelah fa al-jaza, yang dia terjadi sebagai balasan dari amma. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, contoh yang lain selain sini sifat tadi kan. Man. Apa? Dorga. Siapa yang ngepukul? Ya, man aful bih. Mokaddam. Wajib didahulukan. Kenapa? Isim sifat. Ya. Jadi, rabnya man. Isim sifat. Mabnya ala sukun. Bima'ali. Nafsuin aful bih. Mokaddam. Ya. Dorga-nya. Fi'lun wa fa'il. Ada yang masih? Jelas? Dengan Abisan? Hal ini tentang apa? Wajibnya mendahulukan maf'ul bih. Kapan itu? Yang ketiga, maf'ul bih-nya datang sebagai apa? Isim sifat atau isim syarat, ataupun yang diidhofahkan kepada isim sifat ataupun isim syarat. Atau lebih ringkasnya ketiga apa? Maf'ul bih-nya memiliki hak di awal kalam. Ya, mungkin perlu kita contohkan tadi apa yang disebutkan, yaitu ketika maf'ul bih-nya diidhofahkan kepada isim sifat. Ya. So, hulama man akramta, hulama man akramta. Budak siapa yang kau muliakan? Hulama man akramta. Di sini hulama maf'ul bih. Dan wajib didahulukan. Maf'ul bih dari apa? Akramta. Kenapa wajib didahulukan? Karena dia diidhofahkan kepada isim sifat. Tidak boleh dikatakan akramta hulama man. Tidak boleh. Keliru. Tapi hulama man akramta. Ya. Atau yang isim syaratnya ya. Ataupun yang didofakan kepada isim syaratnya. Hulama ayyi rajulin. Tabrit abrit. Hulama ayyi rajulin. Tabrit abrit. Budak. Siapa yang kau pukul, maka aku akan mukulnya. Hulama ayyi rajulin. Tabrit abrit. Tidak boleh dikatakan tabrib ulama ayyi rajulin abrib. Sudah 30 menit belum ya? Sudah 9 masih ya? Ahwalu fa'il ni'mah. Sekarang kita masuk ke permasalahan tentang keadaan-keadaan dari fa'ilnya ni'mah dan bisa. Itu lagi ya. Wa idha kana al-fi'lu ni'mah aw bisa wajada fi fa'ilihi an yakuna isman mu'arrafa. Apabila fi'ilnya adalah ni'mah, yang disebut dengan apa? Fi'il yang didatangkan untuk apa? Insya'al madh. Didatangkan untuk memunculkan pujian. Au bi'sa. Kalau bi'sa, fi'il yang didatangkan untuk memunculkan apa? Cercaan. Nikmat seringkali diterjemahkan apa? Sebaik-baiknya atau senikmat-nikmatnya. Bisa sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya atau yang semisal dengan itu. Apabila fi'ilnya adalah nikmatun bisa, maka wajaba fi fa'ilihi, wajib fa'ilnya an yakuna isman mu'arrafa. Wajib agar fa'ilnya adalah isim yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Ya. Contoh ni'mal abdu. Ni'mal abdu. Ni'mal fi'il ma'ud. Ya, huwal mutasarrif ya. Mabni ala al-fath al-abdu fa'ilnya marfu'. Ya. Aw mudhafan, atau ketika fi'ilnya ni'mal dan bisa, maka fa'ilnya kalau tidak beral, maka dia isim yang diidhafahkan kepada isim lain yang beral. Contoh, wala ni'ma darul muttaqin. Alangkah nikmatnya, darul muttaqin. Ya. Tempat tinggal orang-orang yang bertakwa. Wala ni'ma darul muttaqin. Di sini mana? Fa'ilnya ni'ma dar. Dan dar tidak ada alifnya, tapi disandarkan kepada yang beral. Aduh, wala ni'ma darul muttaqin. Kemudian falabi sama sul mutakabbirin, alangkah jelek tempat tinggalnya orang-orang yang sombong. Ya. Dan di sini pada dua contoh di sini al makhsus bil madah, sesuatu yang dikhususkan dengan pujian tidak disebutkan. Mahbuf. Pada contoh ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, ini Ayyub, karena ayat sebelumnya sedang membahas atau mengisahkan tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Ni'mal abdu Ayyub. Ya. Sebaik-baik hamba adalah beliau Ayyub. Ya. Jadi ni'mal abdu ini jumlah fi'liyah sebagai khobarnya. Pada mahalnya rafa'. Mubtadanya dibuang. Itu Ayyub. Kenapa dibuang? Dibuang karena sudah ditunjukkan. Ya. Oleh yang sebelumnya. Bahasanya yang dihususkan dengan pujian itu adalah Ayyub. Dan dia mubtadanya. Ini juga wala ni'ma dal muttaqin al jannah gitu. Al makhsus bi apa? Al madh mahdhuf dibuang al jannah. La ni'ma dal muttaqin, sebaik-baik tempat tinggal al muttaqin ini al jannah, adalah al jannah. Dibuang karena sudah dipahami. Ya. Dari konteks ataupun dari ayat yang sebelumnya. Faladhi sama sama fakir diri juga. Syannar. Aw mudmaran. Ah, kemudian macam fa'il yang ketiga dari apa? Ni'mah dan bisa. Tadi fa'ilnya ni'mah dan bisa. Yang pertama apa? Isim yang beral. Yang kedua, isim yang diberfakan kepada yang beral. Ya, ini bisa dikiaskan. Silahkan untuk mengkiaskan. Ni'mah rojulu zaidun misalnya. Ya. Ni'mal mar'atu hindun misalnya. Ya. Nah, sisi ataupun macam makhluk yang kedua dari ni'mah dan bisa adalah isim yang diidhafahkan kepada yang beral. Dan yang ketiga, mudmaran mustatiran mufassaran binakiratin ba'dahu mansubatin ala tamiz, kaquli ta'ala bi'sa lil-zalimina badala, ay bi'sa huwa ay al-badal badala. Macam yang ketiga dari fa'ilnya ni'mah dan bisa adalah domir yang mustatir, yang mana domir yang mustatir ini ditafsirkan, dijelaskan oleh isim nakirah setelahnya yang mansub sebagai tamyiz. Ya, contoh ucapan Allah SWT, bi'sa lidh-dhalimina badala. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Alangkah jeleknya mengganti bagi orang-orang yang zalim. Ya. Di sini fa'ilnya bisa dhamir huwa. Ya, dhamir huwa itu ditafsirkan oleh badala setelahnya. Sehingga takdirnya bisa huwa. Huwa kembali beralbadal. Jadi mana yang bisa albadal? Badala lil-zalimin. Jelek-jelek. Pengganti bagi orang-orang yang zalim. Dan di situ yang di khususkan dengan cercaannya tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Ini iblis. Ya. Bisa lil-zalimin badala iblis. Jelek-jelek. Pengganti bagi orang yang boleh setelah Allah adalah iblis. Ya, ya ai bisa huwa. Ya, ini takdirnya bisa. Jelek-jeleknya, alangkah jelek. Ini huwa. Ini al-badal. Huwa kembali ke al-badal. min badala ya tamyiz, sehingga i'rabnya bisa fi'il maud jamid mabni ala fath, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban, ya wujuban. Kemudian lil zalimi jar majrur, dia muta'alliqnya muta'alliq dengan yang mahdhuf hal dari badal, hal dari apa? Badal. Kemudian badala tamyiz mansub. Ya, demikian. Masuk dengan apa? Fa'ilnya ni'ma dan bisa. Ya. Adapun dalam contoh semisal ni'mal ni'mal rajul zaidun, ya. Ini sudah kita pernah sebutkan, ya. Sisi-sisi i'rabnya, ya. Ni'mal abdu ni'mal rajul zaidun. Bisa antum i'rab ni'mal abdu jumlah fi'liyah, ya. Seperti pada mahalnya apa? Rafa' khobar. Kemudian zaidun apa? Fa'il apa? Mubtadanya. Ini yang paling bagus. Atau misi bawah, ya. Atau untuk mi'arab ni'mal abdu jumlah fi'liyah, tidak ada mahal dalam mi'arab. Kemudian apa? Zaidunnya sebagai khobar dari mubtada mahdhuf, taktinya huwa zaidun. Atau sisi yang ketiga, ya, ni'mal abdunya jumlah fi'liyah, tidak ada mahal dalam mi'arab. Kemudian zaidun mubtada khobarnya mahdhuf al-mamduh. Atau sisi yang keempat, boleh juga zaidun mi'arab sebagai fa'il. Paham ini? Jadi keadaan fa'ilnya ni'mal berapa? Ada tiga. Yang pertama ber-al. Yang kedua yang didhofahkan kepada yang ber-al. Yang ketiga dhamir mustatir yang ditafsirkan dengan isim nakirah setelahnya yang masuk sebagai tamyiz. Iya. Bi'sa rajulan misalkan. Iya, bi'sa rajulan. Ya, i'rabnya bagaimana itu? Bi'sa rajulan, misalkan apa? Zaidun, ataupun apa? Ya, Zaidun, bagaimana i'rabnya? Bi'sa rajulan, Zaidun. Bi'sa fi'lun ma'ud, mabni ala fath. Kemudian fa'ilnya apa? Dhamir mustatir fih. Ya. Kemudian apa? Rajulan tamyiz mansub. Ya. Dan jumlah fi'liyah pada mahalnya apa? Rafa'. Sebagai apa? Khabar muqaddam, Zaidun mubtada. Kalau dari contoh tadi, bisa rajulan zaidun, bisa dari huwa. Huwa ini apa maknanya? Ar-rajul gitu. Karena ditafsirkan rajulan, rajulan. Jadi bisa ar-rajul. Huwa bagaimana ar-rajul? Ditafsirkan itu dijelaskan. Bisa, bisa rajulan zaidun, huwa. Makna huwa itu apa? Rajulan, berarti ar-rajul. Bisa rajul, rajulan. Ya, sampai sini ada yang mau sampaikan? Ini lagi pembahasan. Tanggung selesai aja, ya. Wala yajuzu bi ijma'an yataqaddam al-mahsus 'ala al-fa'il. Dan tidak boleh dengan kesepakatan untuk al-mahsus yang dihususkan dengan pujian seperti dengan nikmat atau cercaan dengan bisa 'ala al-fa'il, dari fa'ilnya. Tidak boleh dengan ijma' untuk mendahulukan sesuatu yang dihususkan dengan pujian atau cercaan dari fa'ilnya, tidak boleh. Fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan ni'ma zaidun ar-rajulu, tidak boleh. Ni'ma zaidun ar-rajulu, harus dikatakan ni'ma rajulu zaidun. Tidak boleh sesuatu yang dihususkan dengan pujian didahulukan dari apa? Fa'ilnya. Ni'ma zaidun ar-rajulu, tidak boleh. Harus fa'ilnya dulu disebutkan ni'ma rajulu, baru disebutkan sesuatu yang dihususkan dengan apa? Pujian zaidun. Sebaik-baik kaum laki-laki adalah Zaid. Berarti Zaid di sini apa? Sesuatu yang dihususkan. Itu adalah maksud namanya. Sesuatu yang dihususkan apa? Dengan pujian. Jadi tidak boleh apa? Mendahulukan sesuatu yang dihususkan dengan pujian atau cercaan dari fa'ilnya. Ya, dengan cercaan tadi, bisa. Ya, apa dulu? Dengan Zaidun. Tidak boleh dikatakan bisa Zaidun atau dulu. Tidak boleh. Wala ala tamyiz, tidak boleh juga untuk sesuatu yang dihususkan dengan pujian didahulukan dari tamyiznya, tidak boleh. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan pendapatnya orang-orang Kufah yang mereka membolehkannya. Fala yaqul, sehingga tidak boleh dikatakan ni'mal zaidun rajulan. Didahulukan di sini sesuatu yang dihususkan dengan pujian yaitu zaid dari tamyiznya rajulan, tidak boleh. Harus dikatakan apa? Ni'mal rajulan zaidun gitu. Ni'mal rajulan zaidun, tidak boleh ni'mal zaidun rajulan, tidak boleh. Kalau orang Kufah membolehkannya. wajuzu bil ijma'an tuqaddimahu 'ala al-fi'l wal fa'il, dan boleh dengan kesepakatan ahli nahwu untuk engkau dahulukan sesuatu yang dihususkan dengan pujian atau cercaan. Kalau dengan nikmat dan pujian nanti ya, bisa cercaan. Boleh dengan kesepakatan ahli nahwu untuk engkau dahulukan sesuatu yang dihususkan dengan pujian atau cercaan dari fi'il dan fa'il sekaligus, boleh. Fatakul, maka boleh engkau katakan Zaidun ni'mar rajul, boleh. Zaidun ni'mar rajul, boleh. Maka i'rabnya Zaidun mubtada, ni'mar rajul jumlah fi'liya pada mahalnya rafa khabarnya berarti. Zaidun ni'mar rajul, boleh. Ni'mar rajul Zaidun, boleh. Adapun kalau dikatakan ni'ma Zaidun ar-rajul, boleh enggak? Tidak boleh. Wa yajuzu an tahdhifahu idza dalla 'alaihi dalilah. Boleh juga engkau buang sesuatu yang dihususkan dengan apa? Pujian atau cercaan. Idza dalla 'alaihi dalil, kalau ada dalil yang menunjukkan sesuatu yang dihususkan dengan pujian tadi. Contohnya ucapan Allah SWT, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd innahu awwab. Kami mendapati beliau Ayyub sabiran, sebagai seorang yang sabar menghadapi ujian yang berat. Ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Yang disebutkan di sini kan sesuatu yang disebutkan dengan apa? Ujiannya. Innahu awwab. Beliau adalah seorang yang senantiasa awwab. Kembali kepada Allah. Ay, huwa ayyub. Ini, huwa ayyub. Ni'mal abad ayyub. Ni'mal abad ayyub. Dibuang. Sesuatu yang disebutkan apa? Dengan ujiannya. Ya, ironnya dia sebagai mubtada. Yang dibuang. Boleh dibuang. Kenapa? Ada dalil yang menunjukkan siapa yang dipuji di sini. Yaitu ayat sebelumnya mengisahkan tentang Nabi Allah Ayyub. Nah, pembahasan tentang apa? Hukum-hukum yang berkait dengan fa'il. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.